cinta berakhir. Musnahlah segalanya kalau kau pergi dulu. Tiada artinya salah pergi dulu sebelum hasrat tercapai. Agar kita bersama tum.